kenapa Habib Rizik tidak datang sehingga banyak, dan itu juga pertanyaan dari saudara-saudara kita juga yang seharusnya sama usulkan juga harus berpikir, kalau toh itu misalkan air misalkan itu pun juga harus dihubungi, dan kalau toh itu juga apa namanya benar pada lagi kalau sudah berhubungi padahal ini juga masih belum cukup darahnya dan menurut orang di sini itu sangat berat. Baik, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang berat ini, situasinya berat ini. Kalau masing-masing ya tidak berpikir untuk kepentingan bersama. Yang berat ini saya, ini berat. Ini di lapis kedua, walaupun saya juga kena 3 pasal gitu ya. Pasal makar, pasal teroris dan pasal TPPU. Tapi belum tersangka gitu. Namun negeri ini negeri sandera. Ini agak-agak menyedihkan memang. Negeri sandera ini sandera Dewi, sandera siapa gitu ya. Ya kalau mau dicari-cari kesalahannya, siapa yang tidak punya kesalahan? Tapi kalau secara kontekstual tidak ada hubungannya kemudian dikait-kaitkan, ya gak beres. Nanti masing-masing akan cari pembenaran kan. Kalau begini caranya, sebetulnya saya tidak ingin terlibat pada kasusnya, akan muncul sentimen. Begini saja, apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, saya Bachtiar Nasir jadi ketua GNPF ini kecelakaan, nggak ada rencana. Ini muncul begitu saja. Isu pun kita nggak bikin jadi Al-Maidah 51 nih, sama deh kayak 1 minggu jelang pilkada. Kita gak bikin isu, tiba-tiba video ganyang Cina. Siapa yang bikin? Akhirnya balik ke siapa? Kemudian tiba-tiba belum selesai, tikus. Isu tikus kemudian viral. Tikus kotor itu viral lagi. Jadi ini juga seakan-akan kok gak berhenti negara ini gaduh. Saya mau bilang, apa yang tengah terjadi di Indonesia ini tadbirun robbaniyun, itu muri berulang-ulang mau kasih rekor. Belum terjadi sepanjang sejarah Indonesia ada gelombang unjuk rasa di satu tempat sampai sekian juta, dasarnya ideologi yang sama. Dan ini ideologi nggak bisa dianggap enteng. Simbolnya seragam putih gitu. Ini sampai dia bercandanya gini, Ustadz, inilah lagu Indonesia Raya terbanyak dinyanyikan sepanjang sejarah di satu tempat bersama-sama. Kalau sholat Jumat mungkin inilah sholat Jumat terbanyak semuka bumi, 2 kali lipat dari Mekah di musim haji. Bahkan ketika semua jamaah berada di Arafah lebih banyak. Ini kan sebetulnya untuk melihat ini mudah. Caranya oke. Bagaimana potensi positif umat Islam yang sedang muncul girohnya ini oleh pemerintah dialokasikan secara positif, bukan dilihat secara oposisi gitu. Gak ada terbetik dari saya dan teman-teman itu untuk ganti kekuasaan di tengah jalan, gak kepikiran. Kalau ada yang berselancar mengambil gelombang ini, jadi saya bicara inti masalah yang Anda tanyakan, kasus-kasus ini itu cuma pengalihan isu aja. Habib Rizik udah kena 16 pasal. satupun sebetulnya itu yang valid sebetulnya. Kalau kita bicara hukum ya, semua bisa didebat gitu. Muka gue ini kemana-mana, muka Allahu Akbar. Ustaz tunggu komando, bukan saya komandan kamu, dalam hati saya gitu. Sebab ini kalau salah-salah umat yang lagi emosi begini, gawat ini. Ustaz kapan revolusi? Revolusi apa nih yang lo maksud? Saya pura-pura bego sebetulnya untuk meredam. Padahal potensi ini jika dimanfaatkan oleh bangsa ini, gairah umat Islam yang sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia dilihat secara positif, ini hasilnya luar biasa. Tapi kalau dipandang sebagai anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila, anti apa lagi, rasis, intoleran, kalau selalu itu saja disematkan, lama-lama gimana jadinya umat? Dicari lagi siapa nih tokoh-tokoh simbolnya. Udahlah, ajak ngobrol, dialog, silaturahim. Ajaib silaturahim itu sebetulnya. Nah, tapi kan susah. Lain yang diajak dialog, lain yang dicecar. Misalnya gini, ada dua anak nakal. Satu, kita punya tiga anak, yang satu nakal. Cara yang benar gimana kepada yang si nakal ini? Kita panggil dia, nah kamu sebetulnya kenapa sih? Papa gak adil sih. Kenapa dia dibeliin motor, aku enggak? Ya wajar lah namanya anak. Tapi yang benar yang mana kira-kira? Ini cara pertama, datang kepada yang dianggap nakal aja ngobrol. Atau cara kedua, dek tahu gak kakak kamu itu kenapa? Dia cemburu sama kamu dek. Udah kamu aja deh baik-baik, jadi anak papa ya, jangan kayak dia gitu. Kalau begitu jadinya selesai gak persoalan? Ini kalian mau bicara si nakal dianggap nakal, padahal sebetulnya sederhana menjadi pemimpin itu kan kalau bisa menjadi ayah yang baik. Ya biar aja. Saya pernah diprotes sama anak saya, Bi, sebetulnya waktu Abi maksa aku jadi hafiz Quran, aku terbebani. Tapi setelah Abi sering cerita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, cerita tentang kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran, aku bersumpah aku ingin jadi hafiz Quran gitu. Maka cerita Habib Rizik sekarang masih umroh ya, yang mau modalin banyak untuk dapat iqamah 2 tahun. Kan repot kalau tiba-tiba ujungnya minta suaka politik. Atau jangan-jangan ada yang menghendaki itu juga. Tapi apakah ini kemudian berhenti? Enggak, jadi panjang urusan. Padahal tinggal dipanggil, ajak ngobrol. Iya saya tahu Habib Rizik enggak pengen jadi presiden. Beliau itu galak kalau lagi di podium. Ntar kalau dia ajak ngobrol, enak duduk bareng. Ini soalnya sensi sih, jadi ya. Tapi intinya begini kepada umat, khususnya di masjid ini, di sholat subuh ini, mari kita alokasikan. Sekarang nih bersatu gak kira-kira? Ini yang hadir berapa masjid nih? Banyak masjid ini. Ini udah lupa, ini masjid NU, masjid Muhammadiyah, kunut gak kunut, udah lupa kan? Yang penting kita bersaudara atas nama Islam. Sengaja tadi saya diminta jadi imam, saya gak mau. Takutnya saya yang gak kunut di sini biasa kunut, takut salah paham. Ya udah jadi ahlul bait aja, ternyata gak kunut. Tapi yang kunut-kunut juga gak masalah kan? Nah jadi ini sudah persatuan ini. Kalau persaudaraan Islam seperti ini sudah bersatu, kita manfaatkan untuk negeri ini, kira-kira bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Jadi coba tenang aja dulu, insya Allah ujungnya baik. Selama masing-masing berniat baik. Nanti kalau minta yang khusus jangan di sini forumnya, bahaya. Bahaya buat gue kalau ngomong apa adanya kan gitu. Nanti makar lagi susah. Ada burung dipoto, trek. Pas dibutuh, pas dipoto, nengok kiri, anti Pancasila. Karena harusnya nengok kanan. Yang gak nyambung pun dicocok-cocokin nanti gitu. Ya silakan yang lain. Yang lain. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya. Saya ya, usulnya bagus sekali. Tapi yang bertugas pasti akan berhadapan. Apalagi sih Ustaznya salat subuh 1 juta umat di Monas gitu. Nanti akan dicari ulama yang bisa membedakan itu. Apaan itu salat subuh jamaah di Monas? Bidah. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Halo, pagi seru banget. Sekarang selanjutnya berdiri. Ya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini sholat subuh berjamaah ya, bukan tabligh akbar. Jadi jawaban saya jangan dianggap Pak Ustadz kok nggak mau jawab gitu. Ini lagi sholat subuh berjamaah. Masjid baru berdiri, temanya jangan yang agak-agak gitu. Jadi saya khawatir. Ini kan periodenya masih periode Mekah, masih awal-awal nih di masjid ini. Baru bangun. Ntar belum materi muamalah, belum masih bab toharoh dulu di sini. Jadi bagi yang pengen dengar suara saya yang rada-rada kayak gitu, bukan, nanti kita bikin tabligh akbar khusus. Secibubur lah mau di mana gitu ya. Tapi ini lagi sholat subuh, bro. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang sih saya sendiri lihat informasi yang datang dari TV itu kadang-kadang semakin kesini semakin menyesatkan menurut saya gitu. Iya. Karena juga seperti itu. Iya. Dimana kita sebagai muslim atau sebagai kelompok muslim kita punya strategi untuk perang informasi itu. Iya. Karena beberapa teman-teman saya juga yang muslim pun kadang-kadang informasinya yang salah gitu ya. Iya. Jadi kayak macam-macam tadi itu sebut terkait dengan miskin. Saya 100% yakin bahwa itu kita yang bohong. Iya. Karena kebetulan saya juga bidang IT, saya tahu persis bagaimana video itu bisa dibuat seperti itu. Jadi gimana caranya kita sebagai promosi bersatu untuk membangun contoh seperti TV yang kuat, tapi artinya bukan hanya TV yang bisa mainstream lah ya. Baik, makasih. Baik. Sebetulnya sejak 1 November saya nggak pernah lagi masuk TV kecuali press conference, dan saya tidak pernah mau eksklusif. Tapi ada menarik belakangan ini. Jadi saya juga konsultan sebetulnya awalnya di beberapa program religi di TV. Sekarang situasi berbalik kok. Yang menentukan isu dan berita itu medsos, bukan lagi TV mainstream. TV mainstream sekarang malah untuk headline itu lihat apa yang ada di medsos. Nggak kayak dulu lagi. Sekarang pemilik TV mainstream dia menentukan berita, enggak. Sekarang berbalik. Ini zaman berubah. Dan medsos di Indonesia ini dipegang oleh umat Islam saat ini. Tetapi umat Islam yang Muslim Cyber Army nggak pernah bikin namanya Muslim Cyber Army gitu, enggak. Rata-rata nama-nama Muslim Cyber Army itu anonymous. Jadi kalau ada yang pakai Muslim Cyber Army ini gaya-gayaan nih, atau jangan-jangan ingin merusak nama Muslim dengan semua postingan-postingan hoaxnya. Tahu nggak Muslim Cyber Army itu siapa?